cepat limping giring mong, kalah cepat pisah lut uang. Telat ngomong tresno, cintamu di kondo wong liyo. Delong so rasane, sing katresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yang disketon sambat.